بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Kita sampai di kita sampai kepada keterangan tentang ayat ke-143. Di mana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menerangkan فَجَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَسَطًا فِي كُلِّ أُمُورِ الدِّينِ. Maka Allah jadikan umat ini adalah wasatan, yaitu tengah-tengah atau adil dalam segala perkara agama. Wasatan fil anbiya'i, mereka adalah umat yang tengah-tengah dalam bersikap kepada para nabi-nabi. Baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahudi. Tengah-tengah di antara orang-orang yang ghala fihim, ghulu melampaui batas dalam memuliakan para nabi itu, seperti keadaannya orang-orang Nasara yang melampaui batas dalam memuliakan Isa bin Maryam, sehingga mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Wabaina man jafahum, tengah-tengah di antara Nasara dan orang-orang yang jafahum, yang kasar terhadap para nabi itu, seperti orang-orang Yahudi. Tengah-tengah antara Nasara dengan Yahudi, yaitu bagaimana tengah-tengahnya, bi an amanu bihim kulluhum kullihim, yaitu dengan beriman kepada semua mereka, semua para nabi. Alal wajhil la'iqil bidhalika, dalam bentuk yang mencocoki atau la'iq, pantas dalam kedudukan para nabi-nabi tersebut. Wawasatan fi syariati, juga Islam adalah tengah-tengah dalam perkara syariah, la tasdidatul yahudi wa asarahum, tidak bersikap dalam bentuk tasdidat, sikap keras, wa asar, dan memberatkan diri seperti orang-orang Yahudi ini, wala ta'awunin nasara, dan tidak pula sikap mengenteng-entengkan syariah seperti orang-orang Nasara. Tetapi tengah-tengah di antara keduanya, di mana Islam mengajarkan untuk mengenteng-entengkan permasalahan yang memang pada permasalahan tersebut harus dan dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dienteng-entengkan. Dan dituntunkan pula untuk keras dalam masalah lain yang dalam masalah itu syariat mengharuskan untuk bersikap keras padanya. Bahwa syariah Islamiah menuntunkan untuk memudah-mudahkan dalam satu masalah dan bersikap keras tegas dalam masalah yang lainnya lagi. Tidak mengentengkan dalam segala masalah dan tidak bersikap keras dalam segala masalah. Tapi ada tempatnya sendiri-sendiri dalam perkara apa kita harus mengenteng-entengkannya, itu dijelaskan tempatnya. Dalam perkara apa kita harus keras tegas, juga dijelaskan tempatnya. Itu namanya hikmah. Ya, bersikap keras sesuai dengan tempat yang dituntunkan padanya dan bersikap lembut dalam perkara yang memang dituntunkan lembut padanya. Tidak lembut terus dalam segala masalah seperti Nasara, tidak keras terus dalam segala masalah seperti Yahudi. Ya. Nah. Wa fi bab at-taharati wal mata'imi, juga Islam bersikap wasatan, tengah-tengah dalam perkara bab taharah ataupun mata'im, perkara makanan. La kal yahudi alladhi la tasihhu lahum salatun illa fi bi'ihim wa kanaisihim. Tidak Islam itu seperti keadaan orang-orang Yahudi yang beranggapan tidak sah sholatnya kecuali di sinagog-sinagog mereka atau tempat-tempat ibadah khusus mereka. Tidak pula seperti orang Yahudi yang wala yutahhiruhumul ma'u minan najasati, faqad hurrimat alaihim at-tayyibatu uqubatan lahum, yang beranggapan tidak akan mensucikan mereka air dari segala najis, dan telah diharamkan atas mereka perkara-perkara yang baik sebagai hukuman, uqubatan, sebagai hukuman terhadap mereka. Islam tidak seperti itu. Walakan nasara alladzina la yunajjisuna syai'an wa la yuharrimuna syai'an. Tidak pula Islam seperti orang-orang Nasara, yang orang-orang Nasara itu tidak menganggap najis segala sesuatu dan tidak mengharamkan segala sesuatu. Bal abahu madabba wa daraj, bahkan mereka membolehkan segala apa yang melata, dihalalkan, dan segala apa yang menggelinding dianggap suci. Tidak seperti Nasara, seperti yang demikian pandangannya. Tidak seperti Yahudi yang begitu rupa pandangannya. Bal taharatuhum akmalu taharatin wa atammiha, bahkan ajaran mereka kaum muslimin, ajaran Islam dalam perkara taharah, kesucian dari najis, adalah ajaran yang paling sempurna dan paling lengkap. Wa abahalahumut tayyibatu minal mata'imi wal masyaribi wal malabisi wal manakihi. Allah halalkan bagi kaum muslimin perkara-perkara yang baik dari makanan, minuman, dan pakaian serta pernikahan. Wa harrama alaihimul khaba'itha min dzalik, dan Allah haramkan atas mereka perkara-perkara yang jelek dari makanan, minuman, ataupun pakaian dan pernikahan. Allah haramkan yang jelek daripadanya. Falihadihil ummah minad dini akmaluhu, dan untuk umat ini dari perkara agama Allah berikan yang paling sempurna. Wa minal akhlaqi ajalluha, dan Allah ajarkan akhlak kepada umat ini yang paling mulia. Wa minal a'mali afdaluha, dan Allah ajarkan amalan-amalan bagi umat ini yang paling afdal. Wa wahabahum Allah min al-ilmi wal-hilmi, Allah anugerahkan kepada umat ini ilmu, ya, yaitu ilmu kitab wa sunnah yang kokoh, wal-hilm, dan sikap halim. Sudah diterangkan sikap halim yaitu sikap sabar, menahan marah, dan tidak marah pada perkara yang dilarang oleh syariah marah padanya, dan marah pada perkara yang oleh syariah dituntunkan untuk marah padanya. Wal adl. Jadi sikap halim ini dikatakan sikapnya uqala, orang-orang yang berakal sehat, akalnya mampu menahan orang itu untuk bertingkah laku yang menjatuhkan kewibawaannya. Sebab orang kalau marah dalam segala masalah tidak ada wibawanya. Demikian pula kalau orang itu tidak marah dalam segala masalah juga tidak ada harga dirinya. Jadi dengan al-halim orang itu menjadi berwibawa bersama dengan ilmu yang ada padanya. Wal-adli wal-ihsan, juga Allah anugerahkan kepada mereka sikap adil dan ihsan. Malam yahibhu li ummatin siwahum, yaitu perkara-perkara ini adalah perkara yang Allah tidak anugerahkan kepada umat yang selain mereka, tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lainnya. Seperti contohnya dalam hal ilmu yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat lainnya ialah ilmu sanad, rawi. Ini tidak diberikan oleh Allah kepada umat yang lainnya. Tidak ada pada umat lainnya sanad, urut-urutan rawi dalam meriwayatkan ilmu. Ini tidak ada dalam meriwayatkan Alkitab was sunnah, bahkan dalam meriwayatkan tafsir terhadap Alkitab dan tafsir terhadap as-sunnah. Tidak ada dengan ilmu sanad ini pada umat yang lainnya. Juga sikap adil yang Allah anugerahkan kepada umat ini tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Pada umat lainnya mesti antara ifrat ataupun tafrit. Begitu. Walidhalika kanu ummatan wasatan, oleh karena itulah mereka menjadi umat yang tengah-tengah. Kamilina mu'tadilin, dengan sempurna dan mu'tadilin. Mu'tadilin itu artinya sedang. Tidak keterlaluan dalam satu sisi, tidak pula kekurangan dalam sisi yang lainnya, tetapi lengkap. Liyakunu syuhada 'alan nasi bisababi 'adalatihim wa hukmihim bil qisti, oleh karena itu mereka dijadikan demikian agar mereka menjadi saksi atas kalian manusia. Mengapa mereka menjadi syuhada? Karena sikap adil mereka dan hukum mereka yang adil. Hukmihim bil qisti, hukum mereka yang adil. Yahkumuna 'alan nasi min sa'iri ahli al-adyan, yang mereka menghukumi atas manusia dari berbagai, dari segenap penganut agama-agama. Wala yuhkamu 'alaihim ghairuhum, dan tidak dihukumi, dan mereka kaum muslimin tidaklah dihukum atau dihukumi atau di dihukum oleh yang selain mereka. Kaum muslimin yang menghukum, menetapkan hukum atas segenap agama atau penganut agama-agama lain. Tetapi Allah tidak memberikan yang demikian itu kepada penganut agama lain untuk menghukumi kaum muslimin. Fama syahidat lahu hadhil ummatu bil qabuli fa huwa maqbul. Maka yang dipersaksikan oleh umat ini tentang satu masalah, bahwa masalah itu diterima oleh umat ini, fahuwa maqbul, maka sesuatu itu diterima. Wa ma syahidat lahu birraddi fahuwa mardud, dan apa saja yang dipersaksikan oleh umat ini sebagai sesuatu yang ditolak, maka sesuatu itu pun adalah yang tertolak. Fa in qila kaifa yuqbalu hukmuhum ala ghairihim wal halu anna kulla muhtasimain ghaira maqbulin ghaira maqbuli qawli ba'dihim ala ba'd. Apabila ditanyakan bagaimana bisa diterima hukumnya kaum muslimin atas umat-umat yang lainnya, padahal sungguhnya keadaannya, kalau ada dua golongan yang muhtasimain, yang bertikai, tentu satu golongan tidak akan menerima hukum dari golongan yang lawannya. Bagaimana sekarang kalau kenyataannya demikian? Kaum muslimin tentu bertikai dengan ahlul kitab di dalam akidah mereka dan agama mereka. Lalu bagaimana bisa hukumnya kaum bagaimana bisa diterima kaum muslimin membuat keputusan hukum kepada lawan perkaranya ini? Qila, maka dijawab, innama la yuqbalu qawlu ahadil mutakhasimaini liwujudit tuhma. Dijawab bahwa sesungguhnya tidak diterima omongan seorang dari dua orang yang bertikai itu karena adanya tuduhan dalam perkara yang di situ adanya tuduhan pada salah satu dari dua yang bertikai tersebut. Fama idan tafati tuhmah, maka kalau tuduhan itu telah sirna, wa hasalatil adalatut tammatu, dan terjadi keadilan yang sempurna, kama fi hadhil ummah, sebagaimana keadilan itu ada pada umat ini, fa innamal maqsudu al-hukmu bil adli wal haqqi, maka yang dituju hanyalah ketetapan hukum dengan keadilan dan kebenaran. Karena tujuan daripada penetapan hukum itu ialah al-adlu wal-haq, keadilan dan kebenaran, maka bila terjadi, telah terjadi keadilan yang sempurna pada umat ini, maka hukum ditetapkan oleh yang membawa keadilan yang sempurna itu. Wa syartu dzalik, dan syaratnya keadilan yang sempurna itu apa? Al-ilmu wal-adlu, yaitu adanya ilmu dan sikap adil. Jadi sikap adil yang didasarkan di atas dasar ilmu itu yang akan membawa kepada keadilan yang sempurna. Sikap adil yang di atas dasar ilmu itu ialah bila segala ketetapan dalam perkara-perkara yang terjadi bisa dijelaskan secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Itu kelebihan yang ada pada umat ini. Ketika mereka bersikap, maka sikap mereka itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketika mereka membuat satu penilaian, maka penilaian mereka itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena penilaian dan sikap mereka itu di atas dasar ilmu, di atas dasar dalil, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Wa huma wa huma, dan kedua syarat untuk mencapai keadilan sempurna itu ada, mewujudan ada kedua-duanya, fi hadhil ummah, pada umat ini. Faqubila qauluha, sehingga diterimalah omongan umat ini. Fa in syakka syakun fi fadliha, maka kalau orang yang ragu, meragukan keutamaan umat ini, wa talaba muzakkiyan laha, dan kemudian mencari siapa yang memberikan rekomendasi bahwa umat ini adalah seadil-adilnya, kalau mau mencari muzakkiyan, orang atau pihak yang menjadi penjamin atau pihak yang menjamin tentang kemuliaan dan keadilan sempurna yang ada pada umat ini, bahwa akmalul khalqi, maka penjamin itu, muzakki itu adalah siapa? Akmalul khalqi adalah manusia yang paling sempurna. Siapa manusia yang paling sempurna itu? Nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam, nabi bagi umat ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Walihada qala ta'ala, oleh karena inilah Allah berfirman, wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi atas kalian, yaitu keadilan yang ada pada kalian. Ini kedudukan umat tersebut. Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui kejujurannya dan diakui keadilannya oleh kawan dan lawan, oleh Yahudi dan Nasara. Ya, Rasul ini sendiri yang diakui oleh mereka menjadi saksi bahwa umat ini adalah umat yang paling adil. Berapa banyak tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Ya, antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam persaksiannya terhadap umat ini, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan hilang dari umatku, sekelompok dari umatku yang selalu menampakkan al-haq, memenangkan al-haq. Dalam riwayat lain, yuqatiluna 'alal haqqi, terus-menerus berperang di atas kebenaran. Ya, terus-menerus berjihad dengan berperang ataupun dengan bentuk peperangan yang lainnya, semuanya dilakukan 'alal haqqi, di atas kebenaran. Ya, ini tazkiyah dari khairul khalqi wa akmalul khalqi. Ya, tazkiyah lain bagi umat ini dari nabinya dalam hal akhlak mereka. Rasulullah menyatakan apa? Rasulullah menyatakan ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra'u syakar fakana khairul lahu. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairul lahu. Amat mengagumkan keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya segala keadaan orang mukmin itu serba baik. Kata Nabi, bila dia ditimpa oleh kesenangan, dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya itu. Dan bila ditimpa oleh kesedihan, kesulitan, dia bersabar, dan itu juga menjadi kebaikan baginya. Dan masih banyak lagi tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pujian dari Rasulullah untuk umat ini. Ya, Assalamualaikum.